anaknya terlibat jaringan teroris. Nah, atau mungkin orang tua memiliki pandangan dan orientasi keduniaan yang lebih besar, sehingga harapannya sang anak sukses dalam hal keduniaan. Atau barangkali ada sebagian orang tua yang tidak memahami tentang pentingnya mengejar kehidupan akhirat. Nah, akhirnya konflik antara orang tua dengan antara anak dengan orang tua. Apa sebabnya? Itu tadi. Nah, orang tua tidak rela. Orang tua tidak setuju. Nah, kurang mendukung kalau anaknya salafi. Nah, salafi aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa muamalatan. Enggak setuju orang tuanya, tidak ridha. Nah, orang tuanya masih meyakini sesajen harus diberikan. Nah, untuk kegiatan tertentu, hari-hari tertentu, tempat-tempat tertentu. Sang anak tidak, karena dia seorang salafi. Orang tua masih mengikuti kegiatan dan perayaan bid'ah. Sang anak sebagai seorang salafi tidak. Nah, orang tua yang masih terikat dengan praktek ribawi, sementara sang anak karena dia salafi tidak. Nah, sang anak, nah, yang di dalam bermuamalah saat pertemuan keluarga besar, nah, menghindar. Nah, karena hampir dipastikan dari awal sampai akhir pertemuan keluarga itu, nah, tidak lepas dari kemungkaran. Nah, di sini orang tua kecewa, orang tua malu, orang tua marah. Nah, dan seterusnya. Ini kan dihadapkan dengan kenyataan seperti ini. Nah, orang tua, kakak, adik, keluarga besar, dengan tetangga, masyarakat, tempat kita bekerja. Nah, artinya, ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an, itu dalam kehidupan kita sehari-hari kenyataannya demikian. Dihadapkan dengan sekian banyak konflik, artinya ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan. Nah, saya yakin masing-masing kita inginnya dan harapannya orang tua bisa menerima langsung, keluarga besarnya pun seperti itu, tetangga-tetangganya ahlan wa sahlan, monggo, kan itu. Pimpinan dan atasan tempat dia bekerja juga seperti itu, mendukung kita sebagai karyawan dan pegawai mengamalkan sunnah Nabi, tepat sholat 5 waktu, nah, menghindari ikhtilat dan yang lainnya, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkar. Itu kan keinginan dan harapan kita. Tapi pada kenyataannya, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak seperti itu. Muncul konflik. Nah, ketika seseorang yang terikat dengan hal-hal seperti ini, lantas tidak memiliki ilmu. Ilmu untuk memecahkan masalah ini. Apa yang terjadi? Mungkin futur. Nah, jiwanya bisa saja goncang. Atau dia mulai ragu. Atau barangkali akhirnya setengah-setengah. Nah, di dalam beragama. Nah, karena masih ingin mencari ridha dari orang tuanya. Nah, padahal jelas-jelas orang tuanya, nah, secara zahir tidak menginginkan kebaikan dari anaknya. Akhirnya hanya untuk bisa diterima oleh orang yang dilakukan setengah-setengah tadi. Kadang iya, kadang tidak. Nah, kadang menerima, kadang menolak, setengah-setengah. Nah, diakui maupun tidak diakui, ada beberapa contoh kasus seperti itu. Akhirnya enggak kuat menghadapi konflik seperti itu. Kenapa? Barakallahu fikum, ya salah satunya tadi. Mestinya disadari dan diyakini manusia itu jahul, banyak kejahilannya, masih banyak ilmu yang belum dia pelajari. Mestinya dia yakini seperti itu, ternyata dia tidak meyakininya. Kalau seandainya dia yakin bahwasanya manusia itu jahul, dia akan semangat menuntut ilmu. Karena persoalan apapun yang dihadapi, termasuk konflik semacam tadi, itu bisa dipecahkan dengan ilmu agama. Nah, contoh sebagai jawaban dari masalah tadi, konflik dengan orang tua, konflik dengan kakak dan adik, keluarga besar, nah, atau dengan siapa saja. Nah, kita akan terhibur, hati kita akan menjadi sejuk insya Allah, pikiran kita pun akan tenang. Misalkan saat membaca kata-kata emas dari Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullah. Nah, kata-kata emas dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini tentu beliau ambil dan diintisarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, irdha'un nas ghayatun la tudrak, wa irdha'ullahi azza wa jal ghayatun tudrak. Selesai. Yang konflik dengan orang tua tadi, punya masalah dengan tetangga, ada sedikit friksi di tempat kerja, nah, terkait dengan keinginan dan usaha kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, terjawab, cukup terhibur dengan beberapa patah kata tadi. Al-Imam Asy-Syafi'i tadi menyatakan irdha'un nas ghayatun la tudrak. Kita disadarkan, oh iya. Nah, keinginan agar semua orang ridha itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Nah, keinginan kita agar semua orang, seluruh pihak bisa ridha menerima dan mendukung keinginan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, disimpulkan al-Imam Asy-Syafi'i, ghayatun la tudrak, itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai, enggak mungkin. Nah, pulang kampung setelah sekian lama, bertahun-tahun belajar di pondok atau ma'had yang dikelola oleh salafiyin, 4 tahun, 5 tahun pulang ke kampung. Nah, kemudian dalam bayangan kita, sekejap, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, orang tua setuju dan mendukung. Nah, kemudian tetangga semuanya setuju mendukung, seluruh kampung setuju dan mendukung. Itu yang kita bayangkan. Jazakallah khairan, sebuah cita-cita dan keinginan yang baik. Nah, tapi pada saat kita dihadapkan dengan konflik, dengan kenyataan, oh ternyata perlu proses. Nah, ternyata kita memerlukan waktu untuk memahamkan mereka semua. Nah, bukan hanya diam, ternyata ada yang terang-terangan menentang, ada yang berterus terang untuk membenci. Nah, akhirnya saat kita teringat dengan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, irdha'un nas ghayatun la tudrak, tidak ada sakit hati di sini. Tidak ada tersinggung, tidak ada kecewa. Karena kita dari awal sudah mendapatkan bekal, irdha'un nas ghayatun la tudrak. Sebuah keinginan dari hati agar semua orang itu ridha, setuju, sepakat, mendukung, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, annas ajnas, yang namanya orang-orang di sekitar kita berbagai macam jenis dan ragamnya. Nah, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang terbaik, penutup para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi penolakan. Apalagi kita yang sama sekali tidak ada apa-apanya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya terhiburkan ya. Nah, justru yang kita kejar adalah nasihat dari Imam Asy-Syafi'i setelahnya, wa irdha'ullahi ghayatun tudrak. Artinya yang akhirnya menjadi dasar kita untuk berdakwah. Nah, landasan kita untuk menyampaikan dinul Islam bil adillah adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah ridha Allah. Karena siapapun yang sungguh-sungguh mencari ridha dari Allah, dia pasti bisa mencapai dan memperolehnya, asalkan dia memiliki kesungguhan. Nah, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mencari ridha dari manusia, hanya itu yang dia inginkan, ujung-ujungnya adalah kecewa. Nah, ini contoh kedua. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Contoh kedua, contoh yang sederhana insyaallah. Mudah untuk kemudian kita fahami karena ini memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, artinya contoh yang pertama tadi kan masalah, yaitu syubhat, terjawab dengan ilmu. Contoh yang kedua, praktek muamalah kita sehari-hari, itu pun masalah, ternyata bisa dipecahkan dengan ilmu. Nah, sementara masalah dan persoalan yang kita hadapi bukan hanya dua itu, Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekian puluh, sekian ratus masalah. Nah, mestinya kita sadar bahwa untuk menyelesaikan semua masalah itu hanya bisa dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Nah, pengalaman adalah sebuah pelajaran yang berharga. Nah, pengalaman adalah sebuah pelajaran yang berharga. Nah, pada saat kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya untuk menuntut dan mencari ilmu, ujung-ujungnya nanti akan menyesal. Akhirnya akan kewalahan sendiri. Akhirnya sekian banyak persoalan tidak bisa terselesaikan. Itu tadi, ujungnya penyesalan. Nah, barakallahu fikum. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan nasihat untuk saya sendiri dan antum semua yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu. Nah, hidup menetap di ma'had ini, di pondok pesantren ini, nah, yang diasuh oleh ustadz-ustadz ahlu sunnah, orang tua kita, diasuh oleh Ustadz Luqman Ba'abdu Hafidhullah, Ustadz Ruwaifi, Ustadz Hamzah, Ustadz Yasir, dan asatidah lainnya. Nah, ini kan sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali. Dekat dengan ilmu, dekat pula dengan ahlul ilmi. Nah, karena masing-masing kita memiliki tugas dakwah. Nah, maka selama di tempat ini, nah, sebelum betul-betul kita keluar untuk terjun langsung bertugas menyampaikan dakwah, karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki, itu tidak sebatas kita miliki saja, tapi harus dizakatkan, dikeluarkan zakatnya, disampaikan. Nah, disampaikan. Ketika tugas itu sudah mulai dibebankan di pundak kita, sungguh, nah, kesempatan kita untuk belajar akan berkurang secara drastis. Nah, saya bersumpah demi Allah, ketika masuk di sebuah pesantren seperti ini, ma'had as-salafi seperti ini, menyaksikan at-tullab, santri-santri tekun melaksanakan sholat sunnah, nah, terlihat semangat untuk menghafal dan merojah Al-Quran. Nah, itu astasghiru nafsi. Saya kemudian akhirnya gak pede. Kan itu. Hilang kepercayaan diri. Nah, seakan-akan sudah tidak memiliki harga sama sekali. Kenapa? Yang antum lakukan di sini sudah tidak saya lakukan lagi. Ingin rasanya kembali seperti antum lagi. Seorang santri yang bangun pagi, zikir, antri kamar mandi, kemudian ke masjid, sholat sunnah, baca Al-Quran, murojaah, durus, nah, sampai matahari terbit, sholat sunnah, nah, kemudian istirahat sebentar, mandi, masuk lagi di kelas, mempelajari durus, murojaah, terus menghafal. Ingin rasanya seperti itu lagi. Nah, makanya, nah, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya, ya akhirnya menyesal seperti yang saya rasakan sekarang. Karena dulu belajar tidak maksimal. Nah, ya pada akhirnya sekian banyak masalah dan persoalan, misalkan yang saya hadapi, cara penyelesaiannya lambat. Kenapa? Ilmunya ternyata belum dimiliki. Cara menyelesaikan ini bagaimana, itu seperti apa, ini. Nah, antum barakallahu fikum sabar. Maka tadi saya mengatakan pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga. Nah, insyaallah antum bisa mengingat kata-kata saya ini. Nah, ketika betul-betul terjun, ditugaskan untuk berdakwah. Nah, ditugaskan ke Sumatera, ditugaskan ke Kalimantan, ditugaskan ke Papua atau di tanah Jawa. Nah, permintaan untuk mendatangkan asatidzah, mendatangkan pengajar. Nah, yang kemudian disampaikan kepada Ustadz Luqman hafizahullah, itu antri, pondok ini minta, sana minta, ini minta. Nah, maka ada saatnya ketika antum yang belajar di sini kemudian harus melaksanakan tugas dakwah keluar di sana. Di saat itu, di tempat itulah baru kemudian kita yang kemudian betul-betul Allah sadarkan dan bukakan hati kita, akhirnya menyesal. Oh iya. Nah, sekarang kita menghafal Quran, ulang. Kan itu. Sudah hafiz 30 juz. Atau katakan sudah hafal 15 juz, 10 juz. Nah. Sistem dan konsep pendidikan yang berlaku diulangi, setorkan, imtihan. Jenuh, bosan. Sudah hafal kok. Nah. Bahkan sebagian mungkin tanpa persiapan, tanpa murojaah, langsung maju ke depan imtihan lancar. Salahnya 1-2 atau 3 kesalahan dalam misalkan setengah juz, 1 juz, kesalahannya cuma 3. Nah, lupa sebentar, diulangi lagi ayat sebelumnya, nyambung lagi. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang jenuh, bosan. Wis iso, udah bisa kok. Kan itu. Ushulu tsalatsah hafal, kitabut tauhid hafal. Karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Kasfus Subut sampai khatam 3-4 kali. Nah, Qawaidul Arba, Ushul Sittah semua hafal, masyaallah. Tapi jangan lupa, ini di sini tempat kita belajar, tapi saatnya nanti kita mengajar, ketika waktu kita kemudian harus dibagi, saat kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dakwiyah, nah di situ. Nah, akhirnya kemampuan mengingat kita melemah. Nah, kemampuan kita untuk berpikir jernih akhirnya terganggu. Tapi barakallahu fikum, saya sedang tidak ingin menakut-nakuti. Waduh, kalau kayak gitu enggak usah lah. Ini perlu ditekankan. Yang saya sampaikan ini sedang tidak ingin menakut-nakuti. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, persiapkanlah diri sebaik-baiknya. Bukan jiwa seorang muslim yang kuat, bukan terus gitu toh. Mundur. Balik kanan. Ternyata susah toh, berat. Itu bukan al-mu'minul qawi. Padahal al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu indallahi minal mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Artinya ketika dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, bukan kemudian mundur balik kanan, enggak, tapi persiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, persiapkan diri sebaik-baiknya. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Sekarang diulang-ulang terus hafalannya. Nanti pada saat betul-betul terjun melaksanakan dakwah, tugas jihad fi sabilillah untuk ta'limun nas al-khair, menyampaikan kebaikan kepada segenap umat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, di situ kita merasakan manfaatnya. Ketika waktu untuk memuroja Al-Qur'an tipis berkurang. Tapi insyaallah, karena sebelumnya sudah mutkin, sudah kuat, baru terasa manfaatnya. Oh iya. Walaupun mungkin lupa, tapi ingat ada sebuah ayat Al-Quran menyatakan seperti ini. Tinggal dicari. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Nah, mungkin sempat lupa, tapi ini pernah hafal dulu kitab apa ya? Bulughul Maram, cari Riyadhus Shalihin, nggak ketemu. Umdatul Ahkam, cari terus. Nah, karena sebelumnya ketika masih belajar. Nah, dan kita akan terus belajar insyaallah. Nah, ketika masih, maksud saya statusnya sebagai santri, diulang-ulang. Nah, karena pada saat kita menyampaikan tugas dakwah, mengajarkan kebaikan untuk umat manusia, ternyata yang kita hadapi, persoalan dan pertanyaan itu adalah yang pernah kita pelajari. Nah, yang pernah kita pelajari. Nah, sesuatu yang sederhana itu ditanyakan oleh masyarakat kita. Bukan sesuatu yang muluk, yang tinggi, yang besar-besar, yang sulit. Justru yang sederhana saja. Nah, apa hukum membaca basmalah? Nah, kalau misalkan sebelum wudu membaca basmalah di kamar mandi, lupa membaca basmalah ketika wudu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ternyata sudah kita pelajari. Nah, saat masih berusia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Kalau itu tidak dimutkinkan, kita akan kelabakan. Nah, kita akan kelambakan. Apa hukumnya salat tahiyatul masjid Ustaz? Apa hukumnya wanita haid membaca Al-Qur'an? Apa hukumnya wanita haid masuk ke dalam masjid? Nah, hal-hal yang subhanallah sederhana. Nah, saat kita masih belajar. Tapi ketika kita tidak manfaatkan waktu dan kesempatan untuk memutkinkan, menguatkan, maka ya akhirnya kita akan geleng-geleng kepala besok. Aduh, lupa pernah belajar dulu di mana ya. Nah, maka kita sabar-sabarkan diri, juga saling menyabarkan satu dengan yang lain. Nah, karena kesabaran yang kita lakukan dan kita tempuh sekarang ini dalam proses belajar, dalam proses thalabul ilmi syar'i, itu akan membantu kita bersabar di dalam dakwah. Saya ulangi kembali, kesabaran kita di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu saat-saat belajar ini akan membantu banyak agar kita bersabar saat berdakwah dan ketika menyampaikan. Kalau kita tidak mampu bersabar dalam menuntut ilmu, maka kesabaran kita akan jauh lebih rendah. Kesabaran kita akan cepat habis ketika akan menyampaikan. Saat belajar saja kurang sabar, apalagi saat mengajar. Nah, syukurilah, alhamdulillah, pondok ini, Ma'had As-Salafi di Jember ini, nah, menjadi sumber inspirasi untuk pondok-pondok pesantren lainnya yang dikelola salafiyin di seluruh Indonesia. Nah, sebuah inspirasi. Kalau kita di luar di pondok-pondok itu ikuti Jember. Nah, pondok Jember ini begini, oh, apa namanya, manajemennya bagus, konsepnya apa namanya baik, kemudian programnya tertata rapi, kemudian kurikulumnya, buku panduannya, buku ajarnya, proses pendaftaran santrinya. Nah, antum bisa menyaksikan sendiri yang tinggal di sini. Sekian banyak kan rombongan datang. Nah, dari berbagai pesantren datang studi banding, datang studi banding, datang studi banding, belajar, mempelajari, membandingkan, ya, melihat secara langsung, menyaksikan. Itu ditiru, dicontoh. Nah, maka bersyukurnya antum semua di sini harus lebih berkali-kali lipat. Nah, karena banyak manfaat dan kebaikan di sini. Wallahu a'lam bishawab, hanya nasihat singkat ini yang bisa saya berikan, dan tentunya nasihat ini juga untuk saya sendiri karena sayalah yang lebih membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita di dalam istiqamah dalam thalabul ilmi syar'i, sehingga Allah Azza wa Jal mewafatkan kita nanti masih dalam semangat thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.